setinggal kita sendiri. Malam yang sunyi begini, kongananya dada di sini. Jangan, jangan sayang, kasih biar kita sendiri. Biar joynya ndak ada apa-apa, asal torang dua selalu baku dapat. Andai ngana kasih tinggal pak kita sendiri di sini, baranti tengah apa cinta sungguh kita nyanda sanggup. Andai ngana kasih dia sendiri di sini, mungkin hanya air mata jadi saksi kita berhati. Sendiri di sini.